Mitra Bisnis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun depan menetapkan kebijakan baru yang tidak membolehkan siswa SD tinggal kelas. Pemerintah juga menghapus penerapan ujian nasional untuk tingkat SD. Penerapan kebijakan ini membuat pro kontra. Pemerintah di satu sisi bertujuan memotivasi siswa meningkatkan potensinya, tapi ada protes dari kalangan guru. Jika siswa dipaksa naik kelas, nantinya akan menyulitkan anak itu karena materi pelajaran semakin sulit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Darmaning Tias. Pak Dharma, apa komentar Anda soal ini? Saya kira kalau yang dilakukan pemerintah itu kan memang sesuai dengan perubahan kurikulum 2013. Jadi konsekuensi dari proses pembelajaran yang berubah di kurikulum 2013 yang semula dari proses mengajar-mengajar yang di mana guru sangat dominan dan sekarang guru lebih pada memotivasi atau memfasilitasi, maka ya mestinya tidak ada ujian nasional di contoh SD. Apalagi di SD itu kan juga bagian dari pendidikan dasar 9 tahun. Jadi mestinya memang tidak ada anak SD yang tidak lulus, itu mestinya kalau kita mau konsisten pendidikan dasar. Kelulusan itu mestinya baru dipakai di tingkat SMP. Kalau kita mau konsisten pada kerangka berpikir pendidikan dasar 9 tahun, demikian. Kalau terkait kebijakan siswa SD tidak boleh tinggal kelas, bagaimana menurut Bapak? Ya, sebetulnya dengan proses pembelajaran yang berbeda dengan kurikulum sekarang atau KPSB, maka kan evaluasinya berbeda juga. Evaluasinya berbeda gimana? Kalau kemarin itu ditandai dengan angka-angka atau scoring, kalau sekarang ini kan guru hanya melaporkan perkembangan. Nah, kalau hanya melaporkan perkembangan proses pembelajaran atau kemampuan anak, kan memang konsekuensinya tidak ada yang tinggal kelas gitu loh. Ini kan melaporkan aja, oh anak sudah mencapai tingkat pemahamannya sekian persen. Nah, dengan demikian kan semua anak itu pada akhir pembelajaran itu akan dinilai secara deskripsi sejauh mana tingkat pencapaiannya. Bukan berarti bahwa yang tingkat pencapaian rendah itu lalu gagal. Kan belum tentu karena banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau dulu kan kalau tingkat pencapaiannya rendah kan berarti gagal. Karena gagal berarti tidak boleh naik. Kan gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang hanya dilihat aja, memperlihatkan kondisi capaian dari prestasi anak. Mereka gitu. Ada komentar, Pak. Kebijakan ini hanya cocok untuk negara-negara yang sudah maju dengan sistem pendidikan yang juga sudah baik. Sementara kita masih jomplang antara daerah barat Indonesia dengan timur Indonesia. Kalau menurut Bapak? Setiap kebijakan itu pro dan kontra juga. Pemerintah melakukan pengetatan, masyarakat juga protes. Pemerintah melakukan pelonggaran, masyarakat juga protes. Jadi kalau soal pro dan kontranya itu ya wajar lah gitu. Bahkan di kalangan teman-teman yang mengkritisi UN pun juga ikut-ikutan memprotes, ya kenapa begini, kenapa enggak UM SMP SMA-nya sekalian, cuma SD-nya. Jadi tahapan mulai SD enggak apa-apa, kan gitu. Jadi soal itu sih saya tidak begitu mempermasalahkan karena masyarakat akan selalu memberikan opini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Sebagai orang yang mengerti roh dari kurikulum 2013, saya kira memang demikian. Demikian pengamat pendidikan Darmaning Tias. Saya Wendy Lim.